warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa wa ala alihi wa sahbihi ashabu wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa rasul ba'da. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa inna khairal hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada kita rahmat dari sejak tadi malam sampai tadi, bahkan mungkin masih turun rahmat Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa hujan. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keyakinan kita dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hujan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga yakin bahwa banjir itu adalah musibah. Dan kita juga punya keyakinan suatu rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa berubah menjadi musibah karena maksiat. Maksiat itu macam-macam. Termasuk kesombongan kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kita sering menyakiti sesama, berdusta dan banyak. Dan musibah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia, terutama kepada orang beriman, dalam rangka untuk menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan, sekaligus adalah untuk menguji keimanan, apakah akan bersabar sehingga naik derajatnya atau malah kemudian semakin terpuruk karena tidak bersabar dengan musibah yang terimanya. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita pada kesempatan sore hari di tempat yang Allah berkati ini, masih dalam kitab Al-Usul Al-Thalathah, tiga landasan dasar-dasar yang ditulis atau disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kita sampai kepada pembahasan Al-Hanifiyah Millatu Ibrahim Hiya At-Tauhid. Hanifiyah, yaitu ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah tauhid. Kenapa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dengan Hanifiyah? Karena itu dinisbatkan diantaranya kepada orang-orang yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW dan sebelumnya, yang mereka tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik dan juga tidak beragama yang lain seperti Kristen dan lainnya, tapi mereka mengikuti ajaran, sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian dikenal sebagai orang-orang yang hanif, dan kemudian mereka sebut sebagai kelompok hunafa. Ya, hunafa pakai ha, ingat ya, pakai ha bukan pakai kaf. Kalau kunafa itu makanan Mesir seperti apem. Nah, jangan terbalik ya, jangan bilang kunafa, nah, jangan. Nanti kalau ke Mesir bilang kunafa, mereka kasih itu makanan itu khas pas Ramadan adanya. Nanti kalau ke Mesir tahu, ya, insyaallah. Kemudian di sini Syekh Muhammad mengatakan, i'lam asyhadakallahu li ta'atik. An al-hanifiyata millata Ibrahim. Ketahuilah semoga Allah memberikan anda kepada petunjuk untuk taat kepadanya, bahwasanya hanifiyah adalah ajaran Ibrahim alaihissalam, yaitu an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Hanifiyah itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika amara Allah jami'an nasi wa khalaqahum laha. Dengan itulah, yaitu dengan Hanafiyah, dengan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah Allah memerintahkan seluruh umat manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Di sini bacanya bisa liya'budun, bisa liya'buduni. Itu pakai dalam tajwid. Itu namanya rum. Itu setengah harokat. Ya, liya'buduni. Bagaimana cara membacanya? Ya, harus talaqqi itu. Dan tidak sekali-kali aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jin dulu sebelum manusia? Karena jin lebih dulu diciptakan daripada manusia. Dalilnya mana? Jin disuruh kisah Nabi, kisah Nabi Adam, kisah iblis. Kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam alaihissalam itu kisah iblis. Dan dalam dalam surat Al-Kahf disebutkan kana minal jinni. Iblis itu ya, dari kaum jin. Berarti sudah ada sebelum Nabi Adam alaihissalam, dan sampai masih ada sampai sekarang, dan akan terus ada sampai hari kiamat nanti. Ya. Makanya tipu daya iblis itu sangat banyak. Kenapa? Karena sudah sangat pengalaman. Ya. Sejak manusia pertama sampai kita sekarang, ya, makanya kita hanya merasa aman dengan tipu daya iblis. Ya, seperti tadi ada yang ada yang curcol, ya, bahwa ingin mendakwahi seseorang, ya, itu kelihatannya baik begitu, tapi kemudian ada talbis iblis, itu ada tipuan iblis, yang dakwahinya lain jenis, ya, lain jenis, sedangkan dirinya masih bujang, itu talbis iblis itu, ya. Kalau mau dakwahi nanti setelah sah depan walinya, ya, baru dakwahi begitu. Bukan sebelum itu. Sebelum itu tidak dakwahi. Itu namanya zina. Zina SMS, ya, zina tangan, zina hati. Kita jangan pernah. Saya tidak percaya kepada antum yang mau mendakwahi tulusnya, ikhlasnya, tidak. Saya bukan tidak percaya, saya percaya, tapi saya tidak percaya kepada setan yang akan mengganggu antum. Ya, termasuk yang akan mengganggu saya. Begitu. Yang namanya sudah lain jenis. Jadi tidak usah perhatian terlalu jauh kepada kepada lain jenis, ya, kepada laki-laki, kepada perempuan, perempuan laki-laki. Kenapa? Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jagalah diri sendiri. Ya. Tidak akan membahayakan orang yang tersesat jika kalian mendapatkan hidayah. Saudara bukan. Ya. Istri bukan, sedangkan calon istri saja pun tidak boleh kita terlalu perhatian sampai SMS tahajud yuk. Itu bukan shahwah Islamiyah, tapi syahwat Islamiyah. Wa ma'na ya'buduna yuwahhidun. Di sini Syekh Muhammad mengatakan artinya beribadah artinya adalah mentauhidkan atau mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'azamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Perkara yang paling besar, yang paling agung yang Allah perintahkan kepada manusia adalah bertauhid, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesakan Allah di dalam peribadatan, ya, mengesakan Allah dalam peribadatan, dalam ibadah. Wa adamu mana anhu asyirk, sedangkan larangan yang paling agung yang Allah berikan kepada manusia adalah syirik. Yaitu apa? Da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu berdoa dengan selain Allah bersama dengan Allah. Yaitu menyekutukan Allah dalam doa. Saya tanya, kemarin sudah saya terangkan, kenapa yang jadi fokus di sini doa bukan yang lain? Bukan sholat begitu. Padahal sholat kan rukun Islam yang ke dua ya. Syirik yang samar. Bisa, walaupun kurang tepat. Karena apa? Karena inti dari ibadah itu adalah doa. Ya, atau doa itu adalah inti ibadah. Sholat, kalau secara sholat yang kita lakukan, itu saya yakin tidak ada orang yang sholatnya itu untuk berhala, tidak ada. Ya, walaupun kalau puasa ada, ya, puasa untuk niat macam-macam. Contohnya, ya, salah seorang di antara antum cintanya ditolak, puasa 40 hari, pokoknya kudu tunduk sah si eta, cina. Cinta ditolak di puasaan sih, gitu ya. Itu puasanya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Seperti itu. Tapi kalau sholat tidak. Tapi kalau doa banyak. Ya, berdoa kepada selain Allah tanpa disengaja. Ya, tanpa disengaja. Contohnya lah. Tanpa sengaja kita mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong lepaskan hamba dari segala kesusahan ini." Sepertinya sih biasa-biasa saja gitu ya. Kan kepada Rasulullah. Tapi itu tidak boleh. Kenapa? Karena doa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau kita berdoa melalui perantara. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala firman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Janganlah engkau berdoa kepada Allah dengan selainnya. Karena itu Allah Subhanahu firman di sini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan apapun. Apapun di sini yaitu apa? Yaitu seluruh selain Allah. Seluruh makhluk. Termasuk apa? Termasuk malaikat yang terdekat. Baik, kita lihat penjelasannya dari Syekh Ibnu Utsaimin. Ar-rusydu, di sini kan arsyadakallah. Apa artinya ar-rusydu? Sering kita dengarkan Abdul Rashid, ya. Apa artinya ar-rusydu di sini? Al-istiqamatu 'ala tariqil haqqi. Istiqamah. Istiqamah itu siapa? Siapa? Apa? Istiqamah itu artinya konsisten di atas jalan kebenaran. Ya. Watarkan tariqul haqqi. Wan atta'ah. Apa itu taat? Taat itu adalah muwafaqatul murad fi'lan lil ma'mur wa tarkan lil mahzur. Yang namanya taat adalah sesuai dengan keinginan. Sesuai dengan tujuan. Baik itu melaksanakan yang diperintahkan ataupun meninggalkan yang dilarang. Contohnya taat itu Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa aqimus shalah." Maka ketika seorang salat terutama di masjid, maka pada saat itu dia sudah taat karena sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh larangan Allah Subhanahu wa taala firman, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian dekat-dekat kepada zina. Maka kita jauhi hal-hal yang bisa menyebabkan pada perzinaan. Pergaulan bebas, ya, jalan-jalan dengan non mahram, ya, dengan perempuan yang tidak halal bagi antum, apalagi berdua-duaan yang ketiganya siapa? Setan. Kalau berdua-duaan yang ketiganya penghulu boleh, ya, tapi kalau tidak, berarti setan, ya. Maka kalau kita tinggalkan itu berarti kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hanifiyah. Hanif itu orang banyak mengatakan hanif itu artinya lurus. Bukan. Hanif itu bukan lurus, hanif itu condong. Condong ya hanif itu. Yaitu apa? Condong dari kesyirikan menuju tauhid. Kalau asalnya syirik itu lempeng begitu ya. Nah, kita belokkan kepada tauhid, itulah hanifiyah yang sebenarnya. Tapi ada perbedaan antara hanifiyah dengan hanafiyah. Apa bedanya? Bukan. Hanafiyah itu keran air. Kalau madhab Hanafi, kalau madhab Hanafi itu Hanafi, bukan hanafiyah. Orang-orangnya adalah ahnaf, ya, ahnaf jamaknya itu. Tapi kalau Hanafiyah keran air. Tidak percaya buka kamus, ya. Ini hanif, ya. Al-mabniyatu ala ikhlas lillahi azza wa jalla, yang dibangun di atas keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Nabi Ibrahim? Saya tidak perlu terangkan lagi ya. Itu adalah yang digelari apa namanya gelarnya? Khalilullah atau Khalilur Rahman, kekasih Allah, ya. Sekarang Khalilullah atau Khalilur Rahman dengan Habibur Rahman, Khalil dan Habib sama-sama artinya adalah kekasih. Mana derajatnya lebih tinggi? Khalil atau Habib? Khalil? Ya, para ulama di sini berbeda pendapat, tapi yang rojih, yang paling kuat pendapatnya bahwa yang Habib itu lebih tinggi daripada Khalil. Kenapa? Karena derajat Nabi Muhammad SAW lebih tinggi daripada Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Muhammad bukan Khalilullah, tapi Habibullah. Ya, Habibullah. Kalau derajat Khalil lebih tinggi, berarti Nabi Ibrahim lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sudah kesepakatan, tidak ada yang lebih afdol, lebih utama. Sebenarnya saya mengatakan lebih afdol salah ya, karena afdol lebih utama, sama dengan anjing bulldog. Ya, tidak ada yang lebih utama dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau antum mau beda pendapat dengan saya juga silakan saja, nggak masalah. Ini kan masalah istilah saja. Ya. Anta budallah. Ibadah arti secara umumnya adalah atadzallu lillahi mahabbatan wa ta'dhiman bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawaihi 'ala alwajhi alladhi ja'at bihi syara'i'uhu. Yang dimaksud ibadah adalah secara umum ibadah itu adalah menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecintaan dan juga mengagungkan, ya, dengan penuh cintaan dan juga mengagungkan, dengan cara melakukan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya sesuai dengan syariatnya. Kita menundukkan diri kepada Allah dengan penuh kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya sesuai dengan syariatnya. Ini penting dikatakan sesuai dengan syariatnya. Kenapa? Karena tidak akan mungkin disebut perintah Allah jika tidak ada dalam syariat. Dan syariat itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Contoh, Antum ingin mengagungkan Allah, cinta kepada Allah, tidak ada duanya cinta kepada Allah, tapi ibadahnya tidak sesuai dengan syariat. Seperti sholat subuh, ya, sholat subuh merasa masih segar, wah cuma 2 rakaat, sayang cuma 2 rakaat, tapi masih segar, baru bangun tidur, dah 8 rakaat gitu. Itu bukan ibadah. Kenapa? Tidak sesuai syariat. Ya. Tapi kan saya cinta kepada Allah. Cinta itu perlu pembuktian. Ya. Buktinya apa? Cinta itu adalah taat. Karena orang yang cinta akan taat kepada yang dicintai. Contoh orang tua kita. Ya, orang tua kita itu kan mereka saling mencintai. Buktinya apa? Buktinya ibu antum semua diajak menikah oleh bapak antum mau taat. Kenapa? Karena cinta. Coba, cinta sama saya enggak, Neng? Cinta. Ayah tuh nikah alim ya. Berarti tidak cinta itu mah tuh. Ya. Cinta tuh taat. Ya. Makanya kalau ada orang mengatakan cinta kepada Allah tapi tidak mau ibadah, ayah tama. Hanya kalau kata orang Jawa apa namanya? Abang ambang lambe. Apa itu? Abang ambang lambe. Manis di bibir. Ya, lain di hati. Kemudian ada pengertian khusus ibadah yang disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu an ibadah itu ada yang apa enggak? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa perkataan ataupun itu sebuah perbuatan, baik yang zahir ataupun yang batin. Saya ulangi lagi bahwa ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa perkataan ataupun perbuatan, baik yang zahir ataupun yang batin. Ya. Itu ibadah. Dari sini kita bisa mengetahui dari definisi yang ini, bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini bisa menjadi ibadah dengan syarat apa? Dicintai dan diridhoi Allah. Bagaimana kita tahu dicintai dan diridhoi Allah? Kembali kepada definisi pertama tadi, sesuai dengan syariat. Tidur kita bisa jadi ibadah. Caranya apa? Caranya niat tidurnya. Bukan artinya kita baca niat tidur, bukan. Niat tidur kita adalah untuk beristirahat. Ya. Wa ja'alna laila libasa. Ya, niat kita untuk istirahat pertama. Agar nanti besok hari kita bisa bertempur lagi. Ya, bertempur baik mencari ilmu, mencari nafkah, yang semua itu ibadah. Ya. Kemudian sebelum tidur, wudu dulu. Ya. Baca doa tidur, apalagi kalau kemudian baca juga ayat kursi, baca zikir-zikir yang lain. Daripada apa? Daripada susah tidur ya, insomnia, malah ngitung 1, 2, sampai 10 ribu gak tidur. Ya. Lebih baik, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi biasanya kalau buat mahasiswa ya, kalau susah tidur gampang, ambil diktat kuliah yang tebal, buka. Tahuan ya. Itu gak sampai 5 menit itu. Udah basah di kuliahnya. Kemudian jadi ibadah itu di sini yang disebutkan ada takut, tawakal, berharap, ya. Itu semua bisa menjadi ibadah. Nanti pembahasannya selanjutnya. Wal ikhlas huwa at-tanqiyatu wal murad bihi ay yaqsud al-mar'a bi'ibadatihi wajhullahi azza wa jalla. Ya, maksud ikhlas itu adalah kita mensucikan diri dengan hanya mengharapkan apa? Mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Contohnya, rajin ke pengajian bukan ingin disebut ustaz. Ya. Bukan juga ingin dilihat sama anak gadis yang di depan masjid. Tapi karena ingin melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Alaq ayat pertama, yaitu iqra', bacalah, yang bisa berarti belajarlah. Kemudian kita tidak berniat lain di dalam ibadah tersebut, itu namanya ikhlas. Contoh, kita ibadah dalam sholat, sholat kita ada orang, tidak ada orang, ya begitulah keadaannya. Tidak kemudian ada orang, itu ibadah sholatnya lebih lama dibandingkan tidak ada orang. Kenapa? Karena kalau ada orang, bacanya apa? Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau malah mungkin baca ini, apa namanya? Alif lam mim ahasibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Baca apa? Al-Ankabut. Ketika ada orang, giliran tidak ada orang, cukup kul hu kul ya. Ya, double kul. Nah, itu berarti ibadahnya tidak ikhlas. Ya. Atau ketika tidak menjadi imam, subhanallah, ibadahnya memakai JNE. Ya. Yang yes, ya, yakin esok sampai. Tapi ketika ada orang, ketika ada orang, langsung pakai pos reguler. Ya. Pas reguler yang ke pelosok lagi. Ya. Subhanallah. Itu tidak ikhlas. Tahajud bisa tidak ikhlas enggak? Kok bisa? Emang itu bisa tahajudnya di masjid gitu? Tengah jalan. Mana ada orang tahajud tengah jalan? Di pos. Kalau di kosnya sendirian? Facebook Live. Oh, apa yang minta? Pengalaman ya, pakai Facebook Live. Itu semua hal yang tidak mungkin ya, yang tidak mungkin. Tidak ada orang selfie sedang tahajud ya. Contohnya rakaat terakhir tadi untuk selfie tidak ada ya. Tapi caranya begini, ketika sedang kumpul, masuk. Kunaon, tunduk. Tadi penting tahajud, hancur semua, ya, habis apa namanya ibadahnya itu hangus, gara-gara satu ucapan, ya, hati-hati. Makanya Imam Al Bukhari mengatakan, wujubul ilmi qablal qawli wal amali, wajib berilmu sebelum berbicara dan berkata. Ini gara-gara satu perkataan habis semua amalan, subhanallah. Satu perkataan saja, ya, tidak perlu banyak-banyak. Itu ikhlas langsung hilang. Kemudian ikhwati fillah, Syekh Al-Taimi mengatakan, wa'lam anna ibadata nawaini. Anna ibadata nawaini, ibadah itu ada dua macam. Pertama, ibadah kauniyah, ibadah semesta alam atau ibadah penciptaan. Yang dimaksud dengan ibadah kauniyah, ya al-khudu' li amrillahi ta'ala al-kauni, yaitu tunduk dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dalam semesta. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Maryam ayat 93, in kullu man fis samawati wal ardi illa at-rahmani 'abda. Sungguh semua yang di langit dan bumi datang kepada Allah sebagai hamba. Ya, jadi penghambaan di sini adalah penghambaan karena diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa? Mata berkedip. Itu ibadah kauniyah. Kemudian ada yang kedua adalah ibadah syar'iyah. Ada tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang berupa syariah. Berupa agama. Dan ibadah yang ini adalah ibadah yang khusus bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Furqan ayat 23, wa 'ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya, di sini ibadur rahman yang disebut oleh Allah adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah secara syar'i. Nah, untuk ibadah yang kauni itu tidak apa namanya tidak terpuji. Ya, yang ibadah pertama tadi ibadah kauniyah tidak terpuji. Kenapa tidak terpuji? Mau tidak mau memang sudah harus begitu. Sudah apa? Sudah dipaksa oleh Allah untuk begitu. Kalau kita tidak ikut malah bahaya. Contoh, Allah sudah mewajibkan kepada badan kita, kepada mata kita untuk berkedip sekian detik, setiap sekian detik. Coba tahan sejam aja. Bahaya. Ya. Allah sudah mewajibkan badan kita, paru-paru kita untuk bernafas. Tahan, gak usah lama-lama, setengah jam aja. Insya Allah, ya, insya Allah antum akan awet muda. Kenapa? Tidak sempat tua. Umurnya 18 tahun terus ya. Tidak sempat muda. Adapun yang terpuji adalah ibadah yang syar'iyah. Kenapa? Karena ini pilihan. Diperintahkan sholat, ya silahkan melaksanakan, laksanakan tidak. Yang melaksanakan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mendapatkan celaan dari Allah dan akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Bebas. Ya, bebas itu. Mungkin ada yang bertanya, Allah kok kejam suka menyiksa? Bukan Allah yang kejam. Kita yang bandel. Ya. Sedangkan di dunia saja kalau tidak taat peraturan ada hukuman tidak? Antum kalau kehadiran kurang dari 70% gimana? Tidak boleh ujian. Tidak boleh ikut ujian kan? Tidak mengerjakan tugas. Semua tugas tidak kerjakan. Dapat C saja itu sudah jingkrak-jingkrak ya. Seperti itu. Dunia saja aturan ada. Ada reward, ada punishment. Ada apa namanya? Penghargaan, ada hukuman. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, itu sudah suatu hal yang alami. Ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak berkewajiban, ingat baik-baik. Allah Subhanahu wa taala tidak berkewajiban untuk memberikan pahala kepada manusia. Kenapa Allah tidak kewajiban? Allah menciptakan manusia. Apa untungnya Allah kemudian memberikan pahala? Tidak ada. Tapi itu pahala Allah berikan kepada kita adalah sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah menghukum kita umat manusia, maka itu adalah keadilan darinya karena sikap kita yang membangkang. Allah kalau memberikan apa, memberikan pahala, itu pasti berlipat-lipat daripada Pak, dari apa? Dari ibadah yang kita perbuat. Tapi jika Allah memberikan satu siksa hanya sesuai dengan dosa kita. Kalau manusia terbalik ya. Manusia terbalik. Kalau memberikan penghargaan secukupnya, tapi ketika nyiksa, modar-modar kadinya gitu ya, gitu. Manusia benar tidak? Tanya diri sendiri pasti seperti itu, ya kebanyakan seperti itu. Kalau sepertinya apa namanya pegawai gitulah contohnya ya, pegawai berprestasi ya sesuai prestasinya aja diberikan. Tapi ketika membuat salah dicarekan laklak dasar, dimarahi sampai habis-habisan. Kamu itu bla bla bla bla bla sampai apa? Sampai merah telinga, nangis segala macam nggak peduli. Belum lagi kena penalti dan macam-macam. Itu manusia. Ya kan, dan itu satu hal yang agak wajar karena manusia tidak adil. Yang adil hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah. Kemudian artinya tauhid. Tauhid secara bahasa dari wahada yuwahhidu. Tauhidan artinya menjadikan satu. Bukan menyatukan ya, menjadikan satu. Artinya yang banyak itu hanya jadi satu saja, yang lain dibuang. Atau dengan bahasa yang lebih populernya mungkin adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Esa atau esa. Ya tulisannya penting itulah. Ya. Bebas. Dan mengesakan ini tidak akan mungkin terjadi tanpa menghilangkan dan menetapkan. Nafyu isbat, hilangkan, tetapkan. Artinya apa? Hilangkan yang lain, tetapkan yang satu. Seperti antum. Nanti satu saat atau mungkin dekat sudah dekat ketika sudah banyak calon istri. Maka pilihan satu. Ya, pilihan satu. Maka hilangkan yang lain, tuju yang satu. Sama juga akhwat, ya, ketika banyak yang ingin melamar, yang banyak nanya alamat orang tuanya, maka di situ kemudian istikhara nafyun, hilangkan yang tidak dipilih oleh Allah, tetapkan dipilih oleh Allah, kan begitu? Pengerau kusiku, ya, jangan ingin semuanya diambil, nanti malah lepas semua. Adapun secara istilah, menurut Syekh Muhammad At-Tamimi, tauhid itu adalah ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Artinya ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam ibadah tidak boleh menyekutukan dengan apapun. Baik dengan nabi, bahkan dengan malaikat sekalipun. Ya. Kita berdoa contohnya, wahai Jibril, tolonglah aku, tidak boleh. Itu sudah bukan tauhid lagi. Walaupun Jibril adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah, paling utama dan paling banyak sayapnya. Berapa sayapnya? 600. Korupsi ya. 600. Ya. Besarnya seperti apa? Silakan bayangkan, pasti salah. Ya, karena gaib. Ya, gaib. Ya sudul afaq, menutupi cakrawala ketika memunculkan diri dalam bentuk aslinya di hadapan Rasulullah SAW. Antum kalau sepertinya melihat Jibril alaihissalam dalam bentuk aslinya, tidak dikubur besok pun sudah sangat bagus. Ya, tidak dikubur besoknya sudah sangat bagus. Jangankan bertemu Jibril alaihissalam, bertemu dengan bapak kita saja belum tentu antum kuat, belum tentu juga saya kuat. Kenapa? Tingginya 60 hasta, yaitu sekitar 30 meter tingginya. Ya. Arsi gitu. Tengah malam. Ya. Subhanallah. Itu riwayat Al-Bukhari ya, 60 hasta itu. Tapi kemudian Syekh Utsaimin mengatakan ada definisi yang lebih umum untuk tauhid, yaitu adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi. Yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan semua yang khusus untuknya. Yaitu mengesakan semua yang khusus untuknya. Maka dalam hal ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ibadah, ya kan? Tapi ada yang lain. Yaitu apa? Mengesakan dalam nama-namanya. Mengesakan dalam sifat-sifatnya. Maka kita tidak boleh memberikan nama anak, memberikan nama anak dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh memberikan nama anak Muhaimin. Nah, tidak boleh. Karena itu nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh pakai Abdul. Abdul Muhaimin. Ya. Tidak boleh memberikan nama anak Ilah. Ya, tapi harus Abdul Ilah. Rahman. Tidak boleh Abdul Rahman. Itu mengesakan Allah dalam nama-namanya. Dalam sifat-sifatnya juga sama, ya. Al-Matin, Abdul Matin, tidak boleh namanya. Nama siapa? Matin, ya. Kalau sepertinya diganti sedikit jadi Martil boleh, ya. Jadi nama anak, tapi Matin tidak boleh. Jadi semua yang sifat-sifat Allah seperti Dzul Jalali wal Ikram. Termasuk kita tidak sombong. Tidak sombong termasuk tauhid tidak? Termasuk tauhid. Kenapa? Karena sombong adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sombong berarti dia tidak mengesakan Allah dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Awal kerusakan itu dari mana? Dari sombong. Lihat iblis, gara-gara sombong kan dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Kibar. Apa tuh kibar? Batal haq wa ghamtun nas. Yaitu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Diajak oleh teman, sholat yuk ke masjid. Alah, kamu juga sama-sama mahasiswa ngajak-ngajak katanya. Emang kamu ustaz katanya. Atau kita nasihati teman, ya. Atau kita nasihati teman, kamu belajar yang baik. Jangan banyak main, jangan banyak nge-game, kasihan orang tua. Langsung ke teman, Pak Ustaz, tausiah di masjid. Itu kiper namanya. Ya. Sombong, menolak kebenaran. Dan kalau kita perhatikan bahwa definisi yang diberikan oleh Syekh Utsaimin ini lebih mencakup. Kenapa? Kalau definisi yang diberikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah, itu lebih kepada definisi tauhid uluhiyah. Ya. Tapi wajar beliau ke sana. Kenapa? Karena memang inti tauhid adalah uluhiyah. Ya. Walaupun dalam asma wa sifat banyak juga yang tersesat. Kita lihat nanti. Sasabnya dua kata mana ya? Sekarang pembagian tauhid menjadi tiga. Pertama tauhid rububiyah. Rububiyah itu diambil dari kata rob. Rob itu artinya ada tiga, yaitu al-khaliqu wal-maliku wal-mudabbiru. Rob itu artinya adalah pencipta, pemilik, dan pemelihara. Maka tauhid rububiyah artinya mengakui bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemilik, dan satu-satunya pemelihara semesta alam ini. Ya. Kalau satu-satunya pemilik, pencipta, itu saya yakin kita umat Islam itu sudah sepakat. Kalau satu-satunya pemilik, kadang-kadang kita itu ada syirik asghar di sini. Oh, ini milikku, hartaku, padahal titipan semua. Ya, padahal semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlalu cinta dunia. Ya, itu jadi syiriknya ada sedikit syirik walaupun mungkin hanya syirik khafi saja. Nah, untuk masalah kepengurusan banyak di antara kita yang kemudian dalam kepengurusan menganggap ada yang bisa mengurus alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh, dahulu kala ketika saya masih kecil, sekarang pun belum besar. Padahal segini-gini aja nggak bisa besar lagi. Ya. Bahwa kalau lewat tanjakan Emen, tanjakan Emen tahu? Nah, kamu ke Semedang tahu? Oh, kalau mau lewat tanjakan Emen itu harus buang puntung rokok, lamun tidak, ya mogok tah mobil. Itu syirik. Kenapa? Menganggap ada yang menguasai tempat, melihat tempat itu selain Allah Subhanahu wa taala. Atau kita lihat dalam acara entah 5 dunia atau dunia lain gitu kan, masuk ke tempat yang katanya angker, ya, padahal angker itu haram. Merek bir kan angker. Ya. Oh, agak lola ya. Bagus lola, berarti tidak pernah kenal seperti itu, ya, alhamdulillah. Masuk ke tempat yang katanya angker, itu mengatakan entah bahasa Sunda sampurasun atau bahasa Jawa kulonwun, ya. Permisi mau lewat, jangan diganggu, saya hanya cuma mau lewat saja. Allahu Akbar. Tidak seperti itu. Kalau kita masuk ke tempat yang kita anggap mungkin membahayakan kita, maka apa kita baca? A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Kemudian baca baca juga ayat kursi. Baca ikhlas, al-falaq, an-nas. Bukan minta izin, mau punya dia. Kalau masuk rumah, ini masuk rumah orang enggak izin. Masuk kebun orang enggak izin. Pas masuk tempat begitu izin. Emang yang harus izin itu kemana? Ke rumah orang, kita izin. Ini mau masuk ke tempat kos orang, ada supermi di embatnya. Enggak izin-izin. Ya. Masuk ke kebun orang, ambil jambu, ambil durian, enggak izin. Tapi ketika masuk ke tempat itu izin, tidak. Itu berarti tauhid rububiyahnya masih bermasalah. Masalah siapa? Masalah kita semua. Kenapa? Karena umat Islam adalah satu tubuh. Termasuk masalah saya. Iya, masalah saya juga. Saya belum sempat menyampaikan atau mungkin tidak berani menyampaikan. Banyak masalah di situ. Ya, masalah kita semua. Kita ketika bicara masalah kebodohan umat, berarti nunjuk diri sendiri, bukan nunjuk orang loh. Kenapa? Kita kan umat juga kan? Ya kan? Lain lagi kalau bicara tentang masalah umat, kita di luar, karena kita ikhwan. Ya? Kalau bicara umat ya kita, umat masih bodoh. Tunjuk diri sendiri. Iraha rek ngajarkeun. Kapan kita mau mengajarkan? Ya, sekarang kan begitu, umat masih bodoh tuh tunjuk kayak itu kesana kemari ya, tidak sadar tunjuk kesana tuh yang di sini berapa juga? 3, ya, itu tauhid rububiyah. Allah Subhanahu wa Taala firman dalam surat Az-Zumar ayat ke-62, Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah menciptakan segala sesuatu. Buktinya apa? Buktinya, ya, buktinya kalau saya mengatakan itu di depan sana ada apa? Kantor PDAM. Ya, kantor PDAM. Saya katakan kantor PDAM itu tumbuh dari toge begini. Dan saya ngotot, kira-kira antum masih mau ngaji sama saya enggak? Pasti enggak kan? Kenapa? Ya. Karena tidak mungkin. Maka lebih tidak mungkin alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Pasti ada menciptakan. Dan yang menciptakan adalah pasti yang maha kuasa. Dan pasti hanya satu. Tidak akan lebih. Kenapa? Kalau kita sepertinya punya Tuhan 3 gitu ya. Satu itu menciptakan, satu melihara, satu tukang rusak. Lama-lama yang 2 pundung. Kenapa? Capek-capek saya mencipta, capek-capek saya melihara. Ini kerja ngerusak terus katanya. Pundung yang 2 udahlah enggak usah ciptakan lagi katanya. Ya. Tuhan yang satu. Maka Allah firman, "Walau kana fil ardi ilahain la fasadata." Ya, jika di langit dan di bumi ada 2 Tuhan, pasti akan rusak. Kenapa? Akan saling bertengkar. Ini dari kekuasaanku, dari kekuasaanku yang kalah. Tidak jadi Tuhan kan, tetap aja satu, ya, begitu. Itu dalam secara mantiknya seperti itu. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah. Nah itulah tauhid uluhiyah yang tadi apa namanya definisinya adalah ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah di dalam ibadah. Ya. Dengan apa? Dengan bahwa seorang tidak beribadah kepada selain Allah. Bukan hanya itu ya. Kalau tidak beribadah kepada selain Allah, bisa saja kafir. Ini kepada Allah dan selain Allah sekalian. Double apa namanya? Double tujuan. Itu namanya syirik. Kalau tidak kepada Allah, bukan syirik, kafir. Setiap yang syirik pasti kafir, tapi tidak setiap yang kafir itu syirik. Ya. Seperti orang-orang yang tidak menyembah Allah, menyembah batu itu bukan syirik, itu kafir. Kenapa? Memang tidak ngaku Allah awalnya. Tapi kalau yang syirik itu adalah apa? Seperti orang kafir Quraisy. Sebut siapa pencipta kamu? Allah. Yang memberi kamu makan? Allah. Yang memberi kamu rezeki? Allah. Tapi ketika ibadah pada selain Allah, nah itulah syirik namanya. Ya. Makanya syirik itu lebih banyak di dalam umat Islam. Doa umat Islam bukan syirik, kafir namanya. Ya. Tadi sampai barusan saya diskusi dengan di FB dengan orang kafir. Ya, tidak mau sebut kafir katanya. Jangan menghina. Sekarang saya buka KBBI. Saya upload. Nih, kafir dalam KBBI pun mengatakan bahwasanya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau marah jangan marah kepada saya, kepada KBBI itu marahnya. Ya. Sebut ada kafir muahid, ada kafir harbi, jelas di KBBI. Begitu saya kafir, ya sudah, alhamdulillah udah mau kafir, selesai masalah. Saya bilang. Tadinya ngotot enggak mau sebut kafir, penghinaan katanya. Ya. Kalau kamu mau sebut kafir masuk Islam mau beres ya. Seperti orang tidak mau sebut pengangguran tapi tidak mau cari kerja. So, mau cari kerja nggak mau sebut pengangguran marah. Ah repot, anda mau seperti itu mah tinggalkan aja. Kemudian yang ketiga, tauhid al-asma was sifat, yaitu tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu dengan cara apa? Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Ringkasnya begitu. Ya. Menetapkan dan mengakui tentunya nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Nama Allah ada berapa? Tak terbatas. Oh, jangan begitu jawabnya. Tidak begitu juga. Nama Allah yang wajib diketahui 99. Selebihnya wallahu a'lam, begitu. Ya. Kenapa? Karena sudah jelas hadisnya. Lillahi 99 isman. Mi'atun ila wahid. Man ahsaha dakhala al-jannah. Harusnya demikian, sudah jelas. Allah mempunyai 99 nama. 100 kurang 1 sampai di apa namanya diyakinkan, ditegaskan oleh Rasulullah, 100 kurang 1. Barang siapa menghafalnya dia akan masuk surga. Artinya apa? Bahwasanya kita wajib tahu 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya wallahu a'lam. Kenapa? Karena ada Rasulullah berdoa dan dengan nama yang hanya Engkau tahu. Berarti ada nama yang tidak kita ketahui. Kenapa? Allah hanya memberikan kita 99 namanya saja. Kenapa? Karena Allah sayang kepada kita. 99 nama pun kita gak hafal-hafal. Mau kasih lebih. Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal 99 nama? Bukan? Itu aja gak hafal-hafal, belum lagi maknanya. Itu saja. Masih malas kita menghafal. Mau dikasih lebih lagi. Ya? Jadi kita tetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala apa adanya. Ya. Dan kita akui itu hakikatnya. Tapi kemudian sifat pun demikian. Sifat pun kita tetapkan sifat-sifat yang Allah dan Rasulnya tetapkan apa adanya. Namun dengan apa? Dengan sebuah kaidah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah hadis sebutkan Allah tertawa. Kita tetapkan Allah tertawa. Tapi apa? Jangan kemudian seperti apa? Pertanyaan seperti itu tidak boleh. Mengada-ngada. Kenapa? Karena kita tidak akan mengetahui. Namanya juga gaib. Ya? Kalau diketahui berarti bukan gaib kan? Sedangkan Allah firman, Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman kepada yang gaib. Gaib itu artinya tidak ketahui. Itulah iman yang sebenarnya. Ya. Seperti antum beriman, percaya bahwasanya antum punya akal. Padahal antum tidak tahu akal antum ada di mana. Tahu akalnya di mana? Sini. Ini mah otak, ayam juga punya. Ya kan? Tapi ayam tidak punya akal kan? Jadi ketika tak akal di mana? Yang penting ada kan gitu. Selesai. Itu baru tanya akal di mana saja kita sudah bingung. Belum tanya bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, baunya seperti apa, itu lebih riut lagi ya. Dengan demikian juga kita beriman kepada Allah dengan sifat-sifatnya, tapi kita tidak perlu kemudian bertanya-tanya seperti apa ya. Jangan, kenapa? Tidak akan pernah tahu. Saya ulangi lagi perkataan guru saya Syekh Muhammad Hasan hafizahullah ketika di Mesir. Bagi orang yang ingin mencari-cari tentang hakikat sifat Allah, saya tantang untuk membuat kamus bahasa semut, katanya. Semut punya bahasa tidak? Punya. Coba buat kamusnya. Putus asa kan? Hanya percaya saja semut punya bahasa. Buktinya apa? Buktinya kan kalau ada gula, semut satu datang, kemudian pergi. Datang bawa rombongan kan? Berarti punya bahasa dia. Padahal semut tidak punya pita suara. Bagaimana kita bisa menerjemahkan? Nabi Sulaiman buktinya bisa bicara kan dengan semut? Berarti punya bahasa. Oleh karena itu, dengan yang nampak depan mata saja, kita sudah putus asa. Maka dengan sifat Allah pun demikian, kita tetapkan saja dan kita putus asa untuk mencari hakikat yang sebenarnya. Kita sabar. Insya Allah akan kita lihat hakikatnya nanti di akhirat, di surga. Sabar masa berapa puluh tahun di dunia mah sedikit ya. Ya kan? Makanya kalau ada yang mengatakan umur umat Islam 1500 tahun, bohong itu. Umat Islam itu umurnya jarang 100 tahun, paling 60 tahun, 65 tahun, 1500 tahun. Ya. Umur Nabi Adam di 9000 tahun. Ya. Gagal fokus ya. Ikhwati billah. Nah. Kemudian yang paling besar yang Allah larang adalah syirik. Kenapa? Karena syirik itu bertentangan dengan tauhid. Kalau yang paling besarnya syirik tauhid untuk dikerjakan, berarti yang paling apa namanya? Yang paling besar untuk dilarang adalah syirik. Hadis sebagaimana Nabi Rasulullah Subhanahu wa taala firman dalam surat An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, tapi akan mengampuni dosa selainnya bagi yang dikehendaki. Ini jadi catatan kita. Sedangkan dosa selain syirik saja Allah akan ampuni jika dikehendaki, jika tidak kan tidak. Apalagi syirik yang jelas-jelas tidak diampuni. Tidak ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa selain syirik, walaupun antum belum sempat bertobat, masih ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika Allah berkehendak. Tapi jangan ngarep. Ya. Jangan terlalu berharap, jangan tulul amal. Ya. Tapi kalau sudah dosa syirik, itu jelas tidak akan diampuni sebelum apa? Sebelum tobat dan meninggalkan syiriknya. Sedangkan dosa selain syirik, ya, dalam sebuah hadis sebutkan aznaba 'abdi dzanban. Seorang hambaku berdosa, kemudian dia tahu bahwasanya ada dia punya Tuhan yang mengampuni dosanya, kemudian dia meminta ampun kepadaku, maka aku ampuni dia. Terus demikian sampai kemudian Allah berfirman dalam hadis tersebut, lakukanlah apa maumu, sungguhnya aku sudah mengampuninya. Tapi itu tentu konsisten dengan mohon ampun kepada Allah, dan mohon ampunnya benar-benar, bukan tobat sambel ya. Jangan seperti melihat anu beningnya, lalu tobat ya Allah, tobat tapi begini. Bukan tobat, tomat itu mah ya. Ikhwatifillah. Kemudian syirik itu terbagi menjadi, ada mengatakan dua, ada yang tiga ya. Tapi kita dua sajalah. Kalau tiga nanti lupa. Yang pertama adalah syirik akbar. Syirik akbar itu artinya syirik yang paling besar, yaitu syirik yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Contoh, ketika antum mengatakan bahwasanya Allah punya istri, nah, selesai itu syirik yang keluar dari Islam, harus syahadat lagi, ya? Karena sudah keluar dari Islam, keluar dari gerbang Islam, seperti itu. Kemudian yang kedua ada syirik asghar, yaitu semua perbuatan syirik yang tidak mengeluarkan dari Islam. Contohnya apa? Bersumpah dengan selain nama Allah. Antum hati-hati, makanya kalau dengar-dengar lagu itu kadang-kadang itu syirik asghar. Demi langit dan bumi aku bersumpah. Contohnya begitu, ya. Hati-hati, itu syirik asghar. Ya. Demi, kalau bagaimana kalau begini? Demi Al-Quran, boleh tidak? Boleh. Kalau yang tidak boleh kenapa? Yang boleh kenapa? Yang boleh kenapa? Boleh karena itu kalam. Betul. Karena Al-Quran kalamullah. Bersumpah dengan kalamullah berarti bersumpah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau demi Ka'bah? Tidak boleh, karena Ka'bah adalah makhluk. Sedangkan Al-Quran bukan makhluk. Ya, kalau kita mengatakan Quran itu makhluk, berarti kita kufur, ya, sebagai katakan oleh Imam Ahmad, ya, karena Al-Quran bukan makhluk, itu adalah kalamullah. Tapi ada satu yang boleh kita mengatakan demi selain Allah dan selain Al-Quran. Demi apa? Nah, demikian. Demikian boleh, ya. Kita boleh bersumpah dengan nama Allah, dengan sifat-sifatnya, dengan asma-asmanya. Demi Ar-Rahman, boleh. Demi Ar-Rahim, boleh. Demi Al-Jabbar, boleh. Ya. Yang penting adalah dengan nama Allah dan sifat-sifatnya. Bagi yang bersumpah dengan selain nama Allah, apa kafaratnya? Kafaratnya apa? Itu kalau bersumpah palsu. Ini bersumpah dengan selain nama Allah, kafaratnya adalah mengucapkan la ilaha illallah, selesai. Ya. Orang Mesir itu sering kali bersumpah dengan nama selain nama Allah. Wan nabi, kata dia, demi nabi. Wal mushaf. Nah, wal mushaf tidak boleh. Wal Quran boleh. Ya. Wal mushaf tidak. Tapi mereka paling sering wan nabi, kata dia. Ya, maka sering diingatkan oleh Pak Syekh San langsung, "Qul la ilaha illallah," katakan la ilallah, itu kafaratnya. Ya. Ikhwati fillah, itu pembahasan itu saja sudah lumayan, ya. Kita masuk kepada al-usul ats-tsalatsah, pembahasan mungkin terakhir untuk sore hari ini. Fa idza qila laka mal usul ats-tsalatsah allati yajibu 'ala insani ma'rifat Tuhan. Jika ditanyakan kepadamu, apakah tiga landasan dasar yang wajib diketahui oleh setiap manusia? Ya, apakah tiga landasan dasar yang wajib diketahui oleh setiap manusia? Usul itu jamak dari aslun. Aslun itu adalah mabuniya 'alaihi syai'un, yang sesuatu yang dibangun di atasnya, berarti pondasi. Ya. Maka usul fikih itu artinya dasar-dasar mengetahui hukum fikih. Kenapa ini menjadi haram? Kenapa ini menjadi haram? Kenapa ini? Itu adalah usul fikih. Dari usul kemudian timbul kaidah-kaidah. Qaid fiqhiyah. Ya, kalau antum belajar fikih itu nanti pertamanya belajar usul fikih. Tadi bahas kaidah-kaidah seperti abaqa makana ala makana. Al-aslu fil amri wujub ila madalah dan ala khilafi. Dan selanjutnya, kemudian nanti di bawahnya ada kaidah-kaidahnya. Di bawah kaidah itu nanti ada lagi furu, masalah-masalah. Ya. Asik dipelajari kalau tidak bosan. Emang apa namanya itu sifat talibul ilmi yang digoda setan seperti itu, bosan. Makanya kan saya pernah bertanya kepada antum semua, waktu yang paling enak untuk tidur kapan? Ketika khutbah Jumat dan ketika pengajian, lu paling enak tidur itu. Ya. Khotib boleh mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sampai wabarakatuh sudah hilang dari peredaran. Tahu-tahu bangun-bangun, la ilaha illallah, muadzin sudah komat ya. Selebihnya hilang dari peredaran. Nah, fakul katakan kata Syekh Muhammad At-Tamimi, ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Tiga landasan dasar tersebut yang harus diketahui oleh setiap manusia adalah seorang hamba mengetahui Rabb-nya. Kenapa disebutkan ilah? Karena pertanyaannya nanti adalah man rabbuka bukan man ilahuka. Ya. Karena untuk mengetahui Rabb itu pasti harus tahu ilah. Demikian juga sebaliknya. Tidak bisa dipisahkan. Tahu Rabb, tahu ilah tahu Rabb. Tidak tahu salah satunya berarti kufur dengan semuanya. Ya. Man rabbuka? Man rabbuka? Rabbuka, rabbahu, Rabb-nya, wa dinahu dan agamanya dan juga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita langsung loncat kepada pengetahuan Nabi. Mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita mengenal Nabi? Katanya kita cinta kepada Nabi. Ya. Kalau cinta itu pasti kenal, pasti sayang, pasti apa? Pasti mengenal dengan sebenarnya. Karena tak kenal maka tak sayang. Sejauh mana pengetahuan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Contohnya lah, contohnya. Bagaimana Nabi berjalan? Kayak turun cepat. Kayak turun cepat loh Nabi. Tidak lambat, tidak juga tergesa-gesa. Seperti apa? Ya seperti itu. Paling perfect. Ya. Terus apa yang menunjukkan beliau seorang Nabi? Ada tanda kenabian seperti telur merah di sini. Ya, itu baru nabinya saja, belum keluarganya, ya. Istrinya ada berapa, siapa namanya saja, nasab-nasabnya bagaimana. Kemudian menantu-menantunya, ya. Dan yang jelas, mengetahui nabi berarti kita menaati nabi. Bohong. Jika ada orang mengatakan cinta kepada Nabi tapi benci kepada sunnahnya. Sedangkan orang-orang barat saja kalau bicara tentang cinta kepada istrinya mengatakan I love you just the way you are. Ya kan? Saya mencintai kamu apa adanya. Maka kita pun bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan lebih dari itu, aku cinta kepadamu apa adanya dan lebih dari pada siapapun. Karena aku cinta maka aku akan ikuti. Ya. Termasuk cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "An-nikahu sunnati." Nah, pembahasannya nanti hari Kamis. Bukan di sini. Tapi maaf ya, limited edition. Nah, bagaimana cara kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala? Untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala ada beberapa cara. Pertama, dengan memikirkan makhluk-makhluknya. Ya, kita pikirkan makhluk-makhluk Allah yang ada di alam semesta ini. Jika kita tahu, kita teliti bahwa makhluk Allah itu sangat rumit, maka kita akan paham bahwasanya Allah adalah maha segalanya. Jangankan tentang yang luar saja, wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian sendiri tidakkah kalian melihat? Lihat wajah kita, susunan wajah kita itu sangat sempurna Allah ciptakan. Mata, hidung, mulut, coba dibalik. ya, mulut, hidung, mata. Mulut di sini, mata di sini. Antum tidak akan pernah bisa makan sambal, apalagi berkuah. Netes-netes, pedih terus matanya. Hidung bentuk kita ini subhanallah indah. Coba kalau hidung lubang cuma satu, atau lubangnya menghadap ke depan, bukan ke bawah begini. Atau lebih ekstrim lagi seperti cerobong asap ke atas hidung. Ya, pilek tak akan pernah berhenti. Alis, makanya orang mencukur alis itu kan dilaknat oleh Allah SWT, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena alis ini kan berfungsi. Suka main futsal, berkeringat kan? Kalau tanpa alis, langsung kena mata pedih. Kalau ini kan jadi kesini, samping. Ya, walaupun mungkin tidak seindah kalau digambar, tetap saja digambar tidak indah ya, indah aslinya. Itu baru sedikit. Bulu mata, coba antum cukur bulu mata, atau cukur semua bulu yang ada di kepala ini, lihat cermin ada tuyul. Ya. Sudah sempurna, ciptakan apa namanya mata kita di depan bukan di samping. Kenapa? Karena kita di apa punya naluri memburu. Lihat binatang-binatang pemburu. Di mana matanya? Depan. Ya. Singa, kucing misalnya, di depan. Tapi yang diburu di samping. Contoh tikus. Samping. Kenapa? Karena kalau mata di samping, itu fokusnya adalah ke belakang, lihat siapa yang mengejar. Kalau depan fokusnya adalah mengejar. Kalau mata kita di samping, insyaallah tidak bisa pakai helm, ya. Sempurna. Dengan demikian kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dan itu nyata. Hanya orang-orang yang tertipu oleh tipuan setan yang kemudian menyatakan Allah tidak ada atau mengatakan bahwasanya manusia berasal dari monyet. Ya. Aduh, masih manusia dari monyet. Kok monyet masih ada, enggak berevolusi semua ya? Mereka rela terus jadi monyet ya. Enggak berevolusi. Manusia kok tidak berevolusi lagi kalau begitu? Ya kan kalau memang evolusi tidak ada, manusia kok tidak berevolusi lagi seperti Pokemon? Ya, harusnya manusia berevolusi, bukan ciptakan pesawat terbang, tapi seperti X-Men gitu kan, berapa namanya? Bersayap lah gitu. Seperti kalau zaman saya dulu ada animasi ikan berinsang. Ya, enggak usah buat apa namanya? Kapal laut. Tapi kan tidak. Kenapa? Karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita baru diri kita sendiri ya. Baru apa belum lihat alam semesta. Antum pernah lihat kutu? Hitam, kecil, hidup lagi. Coba bayangkan, bisa seperti itu. Secanggih-canggih manusia tidak bisa menciptakan kutu. Ya, tidak bisa menciptakan kutu. Berarti ada yang menciptakan kutu dan itu adalah yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duluan mana telur dengan ayam? Ayam berasal dari telur. Telur berasal dari salah. Jawabannya tadi udah salah. Ayam berasal dari apa? Dari Allah ciptakan, baru bertelur. Gitu. Putus langsung di situ. Ya. Itu sama dengan duluan mana manusia dengan bayi gitu kan. Karena apa? Kalau duluan telur siapa yang mau ngerami kan? Ini seperti itu. Jangan tertipu oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Kemudian di antara cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan melihat ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana mukjizat yang ada di situ. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ya. Dua laut bertemu tapi tidak bercampur dan itu tidak di satu tempat, ada di banyak tempat nyata. Ikan dari sini belok, Kenapa? Ada ini air tawar, balik lagi. Yang sini belok, kenapa? Ada ini air asin, belok lagi. Tapi kalau kita renang, tembus saja. Tidak ada perbedaan. Itu baru apa namanya? Baru dari ilmu pengetahuan yang sedikit. Yang sedikit. Masih banyak yang tidak belum kita ketemukan. Seperti dalam hukum mencuri dengan hukum berzina. Dan mencuri, Allah firman wasariqu wasariqatu. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Sebutkan laki-laki dulu. Tapi dalam berzina, wazaniatu wazani. Berzina perempuan, berzina laki-laki. Kenapa? Karena pencuri banyaknya laki-laki. Kalau berzina, sebabnya perempuan. Masa sih Ustaz? Itu saya dulu tahun 2000-an, awal 2000-an atau akhir 90-an, pernah membaca majalah Forum Keadilan. Ya, waktu itu saya masih di Mesir. Ada sebuah apa namanya, sebuah iklan di majalah tersebut yang diprotes oleh orang-orang feminisme. Iklannya begini, bagaimana angka perkosaan akan turun sedangkan rok Anda tambah tinggi? Itu benar tidak? Benar. Laki-laki itu sifatnya mirip-mirip kucing. Suka ngintip. Ngaku. Ya. Jangankan yang ditutup-tutup, jangankan yang terbuka, ditutup pun diintip-intip, apalagi terbuka. Ya. Tidak disediakan pun mencuri, apalagi mangga calik gitu ya. Karena sebabnya adalah perempuan. Maka az-zaniatu waz-zani di situ. Kalau perempuan jarang mencuri, ya karena pencuri perlu keahlian, keberanian, kekuatan dan lain-lain, apalagi merampok, gitu ya. Tapi kalau berzina hanya perlu apa? Perlu godaan, selesai. Ya, perlu godaan saja. Karena kalau sepertinya apa namanya? Kalau perkosaan itu bukan masuk pada zina, tapi masuk pada kejahatan. Maka hukumnya berbeda orang yang perkosa dengan yang berzina. Beda, ya. Bedanya bagaimana? Ya sama bedanya antara bebek dan kuda begitu. Beda itu. Kalau di Mesir orang memperkosa hukumannya cuma satu. Digantung sampai mati. Itu langsung tanda tangan oleh muftinya. Saya pernah tahun 2000 itu ada supir angkot dengan keneknya, dengan ada anak masih belasan tahun lah. Jadi supir angkot dengan keneknya ini memperkosa seorang yang anak yang belasan tahun ini hanya menjaga di luar angkot itu, karena perkosaannya terjadi dalam angkot, tidak ikut memperkosa. Apa keputusan mufti waktu itu? Mufti negara Mesir, tiga-tiganya dihukum gantung. Kenapa? Syarikun fil jarimah. Karena mereka ikut serta rekan dalam kejahatan. Kalau di kita dipotong masa tahanan. Ya, potong masa tahanan. Ya. Kalau antum berpikir hukum Islam itu kejam, karena belum ada keluarga antum jadi korban, alhamdulillah ya. Coba kalau keluarga menjadi korban, pasti lain ceritanya. Si A, keluarganya diperkosa, dihukum 5 tahun keluar. Setelah itu sering lewat tempat rumah si A lagi, sambil senyum-senyum. Kira-kira gimana? Nggak sah berdogma, nggak sah parang tidak, ya? Maka hukum Islam adalah paling sesuai dengan naluri manusia. Kenapa? Karena yang menciptakan Allah, yang menciptakan manusia. Begitu. Ya. Ikhwati fillah. Kemudian untuk mengenal Islam, tentu caranya adalah dengan mempelajarinya. Mengenal Nabi Muhammad SAW, tentu dengan mempelajarinya. Dan itu wajib. Wajib. Ya. Jangan sampai antum lebih paham kalkulus daripada tauhid. Ya. Berarti Ustaz belajar kalkulus tidak boleh, siapa bilang tidak boleh? Tapi ada prioritas dulu. Tidak semua orang harus jadi Ustaz. Kalau semua jadi Ustaz, terus siapa yang akan membangun jembatan? Siapa yang akan menjadi kontraktor yang tidak korup? Siapa yang akan berbakti kepada masyarakat dengan pengobatan gratis atau pengobatan yang low end price? Ya, tidak semua harus jadi Ustaz. Tidak. Ya, antum bisa berbakti, bisa berdakwah, bisa berguna untuk umat dengan apa yang antum punya. Tapi bekali agama dulu. Untuk siapa? Untuk diri sendiri dan keluarga. Tidak perlu semuanya harus berdiri di sini, di mimbar, tidak. Ya. Bisa jadi malah antum nanti pahalanya lebih besar daripada yang berdiri di sini. Bisa jadi antum lebih besar pahalanya daripada saya. Ya. Jangan sampai kemudian seperti seorang yang sudah belajar agama tapi salah. Ketika lulus kuliah, ijazahnya dirobek-robek. Kenapa? Saya mau masuk pondok. Terus masuk pondok mau apa coba? Ya, bukan tidak boleh. Itu namanya tidak tahu prioritas. Ya. Yang penting antum tahu tiga ini, mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah jadi bekal yang cukup, maka jadi muslim yang berkarya di bidangnya. Ya. Kita apa namanya? Jangan terpaku harus agama ansih. Ya, yang hanya agama oriented tidak. Makanya saya terus terang saya bahagia ketika yang di apa namanya di mahasiswa sekolah umum belajar agama bahagia. Kenapa? Inilah calon-calon engineering muslim. Calon-calon businessman muslim. Ya, calon-calon pemimpin muslim. Kenapa? Karena kami yang belajar agama itu tidak ada yang oriented kekuasaan. Kalau ada, berarti salah niatnya. Ya. Tapi saya sedih jika ada yang sudah belajar apa namanya di umum dan mahir dalam bidangnya ditinggalkan. Karena apa? Karena ingin dalam agama tidak ada yang namanya kontradiksi antara agama dengan umum. Kecuali kalau ilmunya ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, contoh. Ilmu judi kan nggak ada fakultas judi logi ya, ya tidak ada. Ya. Saya yakin fakultas-fakultas semua semesta bermanfaat. Ya. Hanya memang itu adalah pisau bermata dua. Bagaimana kita bisa memainkannya? Itu saja untuk sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada yang mau tanyakan silakan. Foto. Ya. Larangan adalah nama manusia. Ya, kalau nama masjid tidak ada larangan. Wallahu a'lam. Kalau misalnya udah terlanjur beli nama sama orang tua, ya, solusinya kalau bisa ganti nama ganti, kalau tidak maka diberitahukan kepada orang, jadi ganti secara resmi kalau bisa, kalau tidak ganti secara adat saja. Ya secara adat. Jadi ya. Aktenya tetap gitu. Ya karena untuk mengurus akte kan harus ke pengadilan segala macam itu sulit. Jadi secara adat ganti gitu. Tapi kalau walaupun memang kalau bisa secara administrasi itu lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, kalau orang namanya ada nama, misalnya namanya Abdul Rahim. Nah, kalau orang namanya itu boleh namanya. Jangan. Panggil Bedul aja, Abdul maksudnya. Bedul. Saya ingat di Mesir dulu ada orang Afrika pelatih sepak bola kesebelasan Jawa Barat waktu itu. Itu namanya Abdullah karena orang Jawa Barat yang dilatih dia panggilnya Bedul. Dia mau saja panggil. Lebih baik panggil Abdul aja, Abdul gitu ya, jangan panggil lahirnya. Dan kebiasaan kita tuh salah itu ya. Ada nama Abdul Rahman panggil Man, jangan Dul gitu ya. Jadi sidul anak kuliahan. Padahal itu ya. Semua nama Allah. Soalnya saya dulu pernah dengar dari ustaz yang lain ada beberapa nama yang boleh. Contohnya? Rahim. Rahim. Yang enggak boleh itu Rahman. Rahim. Alasannya? Nah, kalau selama belum menemukan dalil yang lain, maka itu adalah umum. Karena dalil yang umum tidak dibawahi khususan kecuali dengan dalil lagi. Ya, seperti itu. Mungkin beda bahasan, tapi saya penasaran ini tentang tauhid juga, apa makna yang keluarkan al-bahri munadal di kalimat Rabbi itu, kalimat Allah yang cintanya dengan apa, wow, dengan tautan itu, maksudnya kalimat Allah yang gimana? Kalimat Allah yang maksudnya adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah juga tak tuliskan, bahkan dengan tujuh lautan pun tidak akan habis-habis. Maksudnya itu. Ya, kalimat itu. Ya, ilmu Allah SWT. Wallahu a'lam. Ada lagi? Jangan tanya, bisa carikan saya calon enggak? Tidak, saya tidak menerima, ya. Mengapa tidak menerima ini? Tidak menerima jadi sombong. Bahkan di pembahasan hari Kamis pun saya tidak menerima pertanyaan itu. Apalagi selain itu. Sudah cukup kapok saya. Kalau tidak ada, insya Allah kita cukupkan untuk sore hari ini. Dapat? Apa? Ada siapa jatuh? Tidak ada kan? Ya. Kalau dalam rob itu tauhidnya kepada zat, bukan pada sifat. Zatnya. Zat Allah sebagai pencipta, pemilik, dan memelihara. Kalau asma sifat kepada sifatnya dan nama-namanya. Begitu. Ya. Allah a'lam. Jadi kalau asma sifat kan lebih kepada af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Jika ada yang benar, itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kesalahan, itu datangnya dari saya dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan menjadikan ilmu kita bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.